sebagai bentuk persiapan untuk sholat. Lianna sholata ibadatun azimatun yambagi an yasbiqaha isti'dadun wa tahayyu'un munasibun. Sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang agung, yang sepantasnya didahului oleh persiapan yang matang, yang sesuai. Liyadukhul al-muslimu fi hadhihi al-ibadati ala ahsinil hay'at. Agar seorang muslim memasuki ibadah ini dalam bentuk yang paling sempurna, keadaan yang sempurna. Maka adab-adab tersebut, yang pertama, fa idza masyaita ila sholati idza masyaita ila al-masjid lituaddi as-salata ma'a jama'atil muslimin falyakun dhalika bisakinatin wa waqar. Yang pertama, apabila engkau berjalan menuju ke masjid untuk menunaikan solat berjamaah, maka hendaklah hal tersebut dengan keadaan yang tenang, penuh penghormatan. Wiqar, penuh kehormatan. Sakinah, dengan tenang. Apa itu sakinah? Was-sakinatu hiya tuma'ninatu wa ta'anni fil masyyi. Sakinah itu adalah tuma'ninah, ketenangan. Wa ta'anni fil masjid, tidak tergesa-gesa di dalam berjalan. Wa ta'anni fil masyyi. Wa ta'anni fil masyyi, tidak tergesa-gesa dalam salat, dalam berjalan. Wal wiqar war razanah wal hilmu wa ghaddul basar wa hifdhus saut wa qillatul iltifat. Sementara al-wiqar itu adalah ar-razana, wal-hilmu razana itu adalah ihtisham namanya, rasa malu, ya, bisa juga ada ketenangan. Kemudian hilmu, bijaksana, nampak dari raut wajahnya itu ada tenang, ya. Wa ghaddul basar, menundukkan pandangan. Wa khafdhus saut, menundukkan suara. Wa qillatul iltifat, tidak noleh-noleh. Jadi orang pergi sholat berarti dia melihat ke masjid, dia jalan lurus aja, tidak celah-celah ke sana sini, ya, tidak tergesa-gesa jalan, tapi dia tenang, tidak cuci mata menjalan ke masjid, ya, tapi dia tundukkan pandangannya sampai ke masjid. Waqad warada fil sahihain, terdapat di dalam sahihain, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, idza uqimatis salatu, apabila salat telah diqamatkan, telah ditegakkan. Wa fi lafz idza sami'tumul iqamata, dalam lafaz yang lain, jika kalian telah mendengar iqamat. Nah, kalau kita sudah dengar iqamat, apa? Berlari datang ke masjid. Apalagi kalau misalkan sudah bacaannya sudah mendekati ke ruku nih, kajak-kajak Mas Haji. Kata Nabi, famshu, berjalanlah. Wa alaikumus sakinatu, tenanglah. Jadi bukan berlari ya Pak, tapi adalah dengan tenang. Ya, dengan tenang, bukanlah santai main-main dulu, enggak. Tapi berjalan tenang, tidak tergesa-gesa. Ya. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapatkan dari sholat, kerjakan. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, kerjakan. Kerjakanlah sholatnya. Apa yang kita dapatkan? Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang terlewatkan dari sholat, sempurnakan. Ya, sempurnakan. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa rakaat yang kita dapatkan dengan imam, itulah rakaat pertama kita. Sisanya kita sempurnakan. Bukan kita qadha apa yang terlewatkan. Kalau qadha apa yang terlewatkan, berarti kita mengikuti apa yang terlewatkan. Tapi tidak. Rakaat pertama kita adalah rakaat yang kita temukan bersama imam. Warawal imam muslim qal inna ahadakum idha kana ya'madu ila salati fahuwa fi salatin. Kata imam muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, imam muslim meniruikan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang di antaramu apabila dia sengaja menuju sholat, sesungguhnya dia di dalam sholat. Yani ketika dia keluar dari rumahnya, dia datang ke masjid yang dia tuju adalah sholat, mulai dari keluar itu sudah dihitung sebagai berada dalam sholat. Maka tidak perlu dia tergesa-gesa. Nilainya kita sudah dapat. Konkretnya apa yang kita dapatkan bersama imam, kita kerjakan. Imam sedang ruku, kita ruku. Imam sedang i'tidal, kita i'tidal. Imam sedang sujud, kita sujud. Tidak perlu kita tunggu dulu, tunggulah dulu ya, biar imam sampai katih dulu. Tidak. Sujud dia, kita sujud. Ke rakaat berapakah dia, wallahu'alam, kita ikuti aja. Kalau kita dapatkan ruku bersama imam, berarti kita sudah dapat satu rakaat. Kalau kita tidak mendapatkan ruku bersama imam, yang kita dapatkan adalah i'tidal atau sujud, berarti kita belum mendapatkan rakaat. Rakaat berikutnya itu adalah rakaat pertama kita. Maka dalil ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa. Mendengar iqamat, enggak boleh kita lari-lari, pentang-panting. Sandal pun terleleak-leak ke mana. Ya, tenang taruh sandalnya. Sebab sandal taruh tengah-tengah jalan, nanti mungkin orang jatuh dan yang lainnya. Apalagi yang punya motor. Sudah ini jalan untuk masuk ke masjid, parkir motor di tengah-tengah itu lagi. Waduh. Ya. Dengan tujuannya apa? Ingin mendapatkan ya, sholat. Ya, jangan hambat jalan. Ini jalan, kalau kita ini ya, lurusnya pintu itu mohon bagi kita punya kendaraan jangan diparkir di situ. Itu adalah jalan, berikan kesempatan bagi orang untuk lewat di situ. Kalau qadarullah, la qadarullah, kalau seandainya terjadi gempa gimana nih? Lompat-lompat kita di atas apa? Di atas motor kan enggak. Ini jalan kita buat. Jadi kita mendengar qamat ke atau kita mendengar bacaan yang rasa-rasanya sudah mau ke ujung nih, kejar supaya dapat rukuk bersama imam. Enggak. Alaikumus sakinatu, kata Nabi. Ya, bertenanglah. Yang kedua, wal yakun khuru. Menuju salat. Nah, ini adabnya orang pemilik tinggal di sekeliling masjid. Atau agak jauh pun berjalan kaki. Kenapa? Litakthura hasanatuk, agar pahala-pahalamu menjadi banyak. Selalu nalumah kharaja ilal mu la yukhriju khutwatan illa rujah anhu. Salah seorang di antara fa ahsanal wudhu'a, dia sempurnakan, yaitu dia berwudhu. Semakkan kecuali solat. Ah. Lalu dia pendekkan langkahnya sehingga menjadi 40 langkah. Tadi 20 langkah. Lalu dia kecilkan langkahnya, ya, supaya dia mendapatkan derajat yang tinggi, yang banyak dan pahala yang banyak, dan dosa digugurkan yang banyak. Maka adabnya di sini, adabnya pertama, hendaklah kita berwudu sebelum pergi ke masjid. Kita berwudu di rumah kita. Kemudian kita keluar. Menuju masjid. Ya. Fa idza wasalta babal masjid injilakal yumna 'inda ad-dukhul. Dahulukan kaki di waktu masuk. Wa qul, katakan, billahil a'udzu billahil 'azhim wa bi watanir rajim la Muhammad, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmat. Baca bismillah, kemudian kita berlindung kepada Allah a'udzu bi wajhi syaitanir rajim ubi waftah li abwaaba rahmatik. Wa idza aradta al-khuruja faqaddim rijlakal yusra. Apabila engkau ingin keluar dari masjid, dahulukan kaki kiri. Wa qul du'a alladhi qultahu 'inda ad-dukhuli wa taqulu badala waftah li abwaaba rahmatik waftah li abwaaba fadlik. Baca seperti yang tadi, bismillah, a'udzu billahi al-'azhim wa biwajhi al-karim wa sultani al-qadim min ash-shaytani ar-rajim, Allahumma salli 'ala Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Waktu kita masuk, minta dibukakan pintu-pintu rahmat. Ketika kita keluar, kita memohon agar dibukakan pintu-pintu karunia Allah. Wadhalika li'anna al-masjida mahallur rahmah. Karena masjid itu adalah tempatnya rahmat. Maka kita minta dibukakan pintu-pintu rahmat. Wa kharij al-masjid mahallur rizq wa huwa fadlun min Allah. Di luar masjid adalah tempat mencari rezeki dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Jumu'ah. Jika solat telah ditegakkan, fantasyiru fil ard, bertebaran di permukaan bumi, wa bataghu min fadlillah, carilah dari karunia Allah, wa dzkurullah katsira, iringi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Jadi setelah solat itu yang disyariatkan apa? Berzikir. Ya. Setelah itu kita mencari rezeki Allah. Nah, ketika kita keluar dari masjid, itu doa kita. Kita memohon agar pintu-pintu karunia, pintu-pintu rezeki dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita keluar dari rumah, tidak itu bacaannya. Keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita menyerahkan diri kepada Allah agar Allah melindungi kita. Tapi ketika kita keluar dari masjid, kita memohon dibukakan pintu-pintu karunia, pintu-pintu rezeki. Maka doa ini tentu kita biasakan diri kita, agar ketika kita masuk ke masjid kita mendapatkan rahmat Allah, karena masjid tempatnya rahmat Allah. فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَلَا تَجِزْ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ. Jika engkau telah masuk ke masjid, maka janganlah duduk sampai engkau mengerjakan solat dua rakaat sebagai penghormatan terhadap masjid. Bahwa awal yang kita lakukan ketika kita masuk masjid adalah solat. Maka belum boleh seorang duduk sampai dia solat. Sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara memasuk masjid, jangan dia duduk sampai dia solat dua rakaat. Termasuk ketika dia masuk ke masjid pada saat khatib menyampaikan khutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang melangkah dari belakang lalu dia duduk. Lalu Nabi tanya, berhenti dia dari khutbah? Nabi bertanya, "Ashalait? Engkau salat, sudah salat?" Qala la. Qala, "Qum fa shalli rak'atain." Kata Nabi, bangkitlah, berarti dia sudah duduk, solatlah dua rakaat. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan dalam hadis kulak Bukhari dan Muslim, idza jaa ahadukumul jum'ah wal imamu yakhutub, apabila salah seorang di antaramu datang ke Jumat, yakni solat Jumat, imam sedang menyampaikan khutbah, falyarka'a raka'ataini wa tajawaz fihima, solatlah dia dua rakaat tapi dia ringankan solatnya, indak balamu-lamu dalam bacaan yudub. Baik, karena adanya nas ini dari Nabi, maka tidak berlaku lagi kias. Apa maksudnya ini? Ada orang mengatakan solat tahiyatul masjid itu kan solat sunatnya, mendengar khutbah adalah wajib. Ya, maka kalau begitu kita dah ngasihlah khutbah. Kiasnya gitu. Kita dengar saja khutbah, duduk langsung. Tidak. La qiyasa fi muqabalin nas. Tidak ada kias jika berhadapan dengan nas. Aduh nasnya, Anda bisa pakai-pakai kias lagi. Dan ini juga menunjukkan tahiyatul masjid itu bukan solat sunat biasa. Sampai Nabi menyuruh Sulaik Al-Ghatafani yang dia datang ke masjid Nabi sedang khutbah, berhenti dia berkhutbah, lalu dia mengatakan, "As-Sulaik, apakah engkau telah solat?" Ditegur oleh Nabi sementara Nabi sedang khutbah. Maka kiasan yang mengatakan bahwa tahiyatul masjid itu adalah sunat, khutbah itu adalah wajib, maka apabila kita masuk pada saat khatib sampai menyampaikan khutbah, kita langsung duduk adalah batil. Ya, karena ada perintah dari Nabi. Salat dua rakaat tahiyatul masjid. Summa tajlisu tantadhiru salata, kemudian kamu duduk nunggu salat. Wal takun hala julusika fil masjid lintidharil salah mustaghilan bi dhikrillah wa tilawatil Quran wa tajannubi al-abathi wa tashbik al-asabi' wa ghairihi. Ndaklah kondisi dudukmu dalam masjid dalam menunggu salat sibuk dengan berzikir kepada Allah, sibuk dengan membaca Al-Quran, dan menjauhkan diri dari abath. Abath itu adalah hal-hal yang sia-sia. Kalau bisa terjemahkan, jauhkan dari bermain-main. Mungkin enggak, kalau kata-kata main itu ada orang main kelereng, main apa gitu ya. Enggak. Maksud abath itu adalah ya, melakukan perbuatan yang sia-sia yang tidak ada gunanya. Termasuk ke tashbik al-asabi', menjalin ya, memasukkan jari ke jari. Maka ini enggak boleh nih. Mungkin duduknya ya apa namanya? Taruh di lutut ya. Itu enggak boleh. Naruh di lutut tapi tangannya begini, enggak boleh. Itu namanya tashbik al-asabi'. Kalau kita menunggu salat. Faqad warada an-nahyu anhu fi haqqi muntadhir salat. Sudah datang larangan dari perbuatan tersebut bagi orang yang menunggu salat. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fil masjid fala yushbikanna fa inna at-tashbika min asy-syaitan fala yushabbikanna fa inna at-tashbika min asy-syaitan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antaramu dalam masjid, janganlah dia menjalin ya tangannya ya. Fa inna tashbik, karena menjalin seperti ini dari syaitan. Maka kita disuruh untuk menjauhi perbuatan syaitan. Amma man kana fil masjid لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع. Kata Syekh Shalih Fauzan, adapun orang yang berada dalam masjid tapi tidak menunggu salat, فلا يمنع, maka tidak dilarang untuk menjalin tangannya. Faqad thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shabbaka asabi'ahu fil masjid ba'da ma sallama min as-salah. Dan telah sahih, telah sah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dan asal hadis juga ada di Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalin jari jemarinya di dalam masjid setelah beliau salam dari salat. Ya, setelah salat dia. Maka boleh. Bukankah setelah salat ada salat lagi? Setelah salat maghrib, dia setelah salat maghrib atau menunggu salat isya? Mana orang menunggu salat isya? Kalau seandainya waktunya sudah mendekat arah ke isya, begitu ya. Kalau dia baru selesai salat maghrib, berarti dia sudah salat maghrib. Ya. Nah, setelah selesai salat maghrib, kemudian salat sunat dia, kemudian dia niatkan untuk menunggu salat isya, kondisi ini tidak boleh menjalin tangannya. Jari jemarinya. Jadi Nabi juga pernah melakukan ini, tapi setelah salam, berarti tidak dalam menunggu sholat. Wa fi hal intidharika as-salata fil masjid fala takhut fi ahaditsid dunya. Dalam kondisimu menunggu salat di masjid, jangan masuk ke dalam pembicaraan dunia. Jadi kita datang nih dari masjid, kawan-kawan. Dapet ketemu sama-sama sama bisnis. Apa jualan tadi boleh rejana aja. Kok nunggu salat kok? Enggak boleh. Karena ruwiya fil hadis anna dzalika ya'kulu hasanati kama ta'kulu an-naru hataba. Ada yang diriwayatkan, namun hadisnya tidak ditemukan sanadnya, dan dia berada di silsilah dhaifah oleh Syekh Albani, yang mengatakan bahwa pembicaraan seperti itu akan memakan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Namun ini tidaklah sahih. Waqad warada fil hadis al-akhar anna al-'abda fi salatin ma dama intadhu salat. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, bahwasanya seorang apabila dia menunggu seseorang itu dalam salat selama dia menunggu salat. Wal malaikatu tastaghfiru lah, malaikat meminta ampunkan untuknya. Fala tufarrid ayyuhal muslim fi hadhihi thawab wa tudayyi'hu fil abath wa tishtighali bil qila wal qal. Jangan kita sia-siakan dalam kondisi menyia-nyiakan dalam pahala. Karena kita menunggu sholat itu dalam keadaan kita dalam sholat. Maka jangan kita buang-buang, sia-siakan pahalanya dengan melakukan hal-hal yang sia-sia, main-main, kesibukan, sibuk dengan qila wa qala, mauta, mauta sebelum sholat, ini enggak boleh ini. Maka selama kita menunggu sholat, kita masih dalam sholat. Makanya keutamaan kita setelah azan kita sambung kajian sampai sholat isya. Maka itu kita menunggu sholat masih dalam sholat, walaupun kita belum sholat. Tapi kalau seandainya qamat dulu, sholat dulu, kemudian kita sambung kajian kita, maka kajian sudah sholat, tidak dalam sholat lagi. Pahalanya kita tidak dapatkan. Taib. Wa idza uqimatis sholatu faqum ilaiha inda qawlil muadzin qad qamatis sholah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik. Wa idza qumta 'inda badi'il iqamah fala ba'sa bidhalik. Hadza idza kana al-ma'mun yara al-imam. Fa in kana la yara hal al-iqamah fal afdal an la yaquma hatta yara. Apabila salat ditegakkan, yakni diqamatkan, maka berdirilah menuju sholat, yakni untuk mengerjakan sholat ketika ucapan muadzin qad qamat sholat, qad qamat sholat. Karena Nabi melakukan hal yang demikian. Apabila engkau berdiri di awal iqamah, tidak apa-apa. Ini mau iqamat kita berdiri, tidak apa-apa. Hadza in idza kana al-ma'mumu yara al-imam. Ini kalau seandainya makmum lihat imam, artinya imam ada di sana, imam di saf misalnya. Orang baru mau apa, mulai Allah Akbar, Allah Akbar, yang lain sudah berlangsung berdiri, tidak apa-apa. imamnya di situ. Baik kana la yarahu, kalau seandainya makmum tidak melihat imam, imam belum nampak lagi wah. Ya. Halal iqamah, pada saat iqamah fal afdal alla yaqum hatta yarahu. Yang afdal itu jangan dia berdiri sampai dia melihatnya. Jadi enggak boleh kita menunggu imam sedang berdiri gitu jadinya. Ya, baru kita berdiri apabila imam sudah kelihatan. Ya. Baik, kita adzan dulu. Setelah itu kita sambung sedikit lagi. Kalau pertanyaan silakan 0859 727277277. 0859 727277277. Fadal, mazin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Kita lanjutkan. Ayuhal muslim, wahai muslim, ihris an takuna fi safil awal, faqad kana nabi sallallahu, faqad qala nabi sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamu an-nasu ma fil bida fi ma fil nida wa safil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Muttafaqun alaihi. Berusahalah untuk berada di saf terdepan, saf pertama. Karena Nabi SAW bersabda, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat di dalam nida, yakni azan, wasafil awal dan di saf pertama, ini maksudnya apa yang dia dapatkan pahala azan dan pahala berada di saf pertama, kalau mereka mengetahui lalu mereka berlomba, thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkan saf pertama atau azan itu, illa an yastahimu alaih, kecuali mereka diundi, lastahamu, pastilah mereka mau mengundinya. Muttafaqun alaih. Karena pahalanya terbatas. Azan tidak bisa. Azan kelompok azan. Azan beramai-ramai tidak bisa. Azan satu-satu cuma. Ya. Setiap yang mendengar azan itu, dia akan menyaksikan nantinya. Dalam hadis Nabi SAW, al-mu'adzin atwalun nasi unuqan yawmal qiyamah. Muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Ini adalah kata ulama keutamaan dari azan. Saf pertama. Ya, saf pertama mendapatkan pahala yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu shufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang terdepan, yang awal. Maka berusaha kita untuk mendapatkan saf yang terdepan. Waharis alal qurbi minal imam. Berupayalah untuk dekat dengan imam, mendekat ke imam. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulil ahlami wan nuha. Adalah orang yang dekat denganku dari antara kalian adalah orang yang sudah bermimpi dan sudah berakal. Maka orang yang di belakang imam orang dewasa. Ulil ahlam, orang yang sudah bermimpi berarti sudah baligh. Wanuha, orang yang berakal. Hada binisbati lirrijal atau lirrojul. Ini kalau dari sisi laki-laki. Dari sisi laki-laki adalah safnya yang terdepan, yang terbaik, kemudian posisi yang mendekat ke imam lebih baik. Wa ma binisbati lil mar'ah, adapun bagi perempuan, fasaful akhiru min sufufin nisa'i afdalu laha, saf yang terbelakang dari saf-safnya perempuan itu lebih baik. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqauli sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufin nisa'i akhiruha. Sebaik-baik saf perempuan itu adalah yang terbelakang. Li'anna dhalika ab'adu laha min an ru'yatir rijal. Karena posisi yang tersebut ya lebih jauh dari pandangan laki-laki. Tayyib. Kalau seandainya itu tidak ada sitir, tidak ada hijab, maka saf perempuan atau hijabnya pendek, maka saf perempuan yang terbaik itu paling belakang. Jadi safnya diisi dari belakang dulu. Kalau yang laki-laki safnya diisi yang depan dulu. Baik. Kalau seandainya dia sudah pakai hijab seperti ini nih sekarang nih, bisa gak laki-laki melihat ibu-ibu belakang? Gak bisa. Berarti maksudnya sudah tercapai. Maka Syekh Abdul Muhsin Abad mengatakan, Kalau seandainya ada sitar, ada hijab, maka saf terdepan secara umum lebih afdal daripada saf belakang. Maka ibu-ibu, safnya yang terdepan itu lebih afdal daripada belakang. Kalau ada hijabnya. Karena tujuan tadi, sejelek-jeleknya saf laki-laki adalah yang belakang. Ya. Safnya terbaik perempuan adalah paling belakang. Sejelek-jelek saf perempuan adalah yang paling depan. Karena dia akan semakin dekat dengan laki-laki. Karena tidak ada hijab dahulu. Baik. Wa yata'akkadu fi haqqil imami wal musallina al-ihtimamu bitaswiyati shufuf. Dalam imam dan orang-orang yang salat memberikan perhatian di dalam merapikan saf. Ya, meluruskan saf. Sawu shufufakum fa inna taswiyata shufuf min tamami shalah muttafaqun alaih. Luruskan saf. Sawu itu sempurnakan, maka lurus dan rapat. Sesungguhnya taswiyatu shufuf, penyempurnaan saf ini, lurus dan rapat ini merupakan kesempurnaan salat. Baik, bagaimana dengan sekarang? Masa corona. Ada orang berdalih pada masa dulu tahun, ada enggak Nabi dan para sahabat menyuruh untuk berjarak sholatnya? Ya, jawabannya tidak. Akan tetapi sholat tahun ini menular, sebagaimana penyakit lain menular. Cuma penyakit corona ini luar biasa. Biasa penyakit tahun juga enggak nampak. Kita tidak bisa melihat ini orang kena corona atau tidak. Enggak bisa. Tapi penularannya dengan seizin Allah sangat luar biasa. Ya, kan. Corona dia tidak bisa memindah atau menular dengan sendirinya. Tapi dia pindah karena izin Allah. Ya? Kalau seandainya kita lihat di Indonesia, ngapain? Ah, takut semua dengan corona katanya. Takutnya kepada Allah. Ya, kalau kita lihat orang paling disiplin dalam masalah menghadapi corona ini siapa? Kerajaan Saudi. Paling disiplin. Ya? Di sana ulama-ulama besar sangat disiplin dan sangat minim kematiannya, terkendalikan gitu loh. Karena nyawa manusia lebih ya lebih berharga. Jadi di dalam pembahasan ini kita sudah membahas sebelumnya kalau tidak salah. Ya, di awal-awal corona dulu, bahwa di dalam merapatkan saf atau menjarangkan saf pada waktu normal, ada orang mengatakan haram untuk menjarangkan, ada lagi mengatakan makruh untuk menjarangkan pada waktu normal. Maka ulama mengatakan dalam waktu kondisi darurat, ya, di mana kita perlu menjaga, memutuskan penularan dari virus corona ini, maka ada di antara orang yang memandang bahwa itu adalah kondisi darurat, maka dijarakkan. Ada lagi yang mengatakan itu adalah kebutuhan, hajah, ya, untuk menjarakkan. Bagi yang mengatakan haram untuk dijarakkan, maka keharamannya gugur disebabkan oleh kedaruratan. Bagi orang mengatakan makruh untuk dijarakkan, maka kemakruhannya gugur karena hajat kebutuhan. Dan itu adalah selama masa pandemi. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat dari kita semuanya, dari bumi ini, virus corona, sehingga kita kembali normal ya sebagaimana sebelumnya. Wallahu alam. Wa fil hadis al-akhir, dalam hadis yang lain, litusawwunna sufufakum au liukhalifanna Allahu baina wujuhikum, haruslah kalian merapikan saf, meluruskan saf dan merapatkan, atau pasti Allah akan memalingkan wajah-wajah kalian. Wa taswiyatus sufuf, makna taswiyatus sufuf adalah ta'diluha bimuhadzatil manaqibi wal aq'ud. Taswiyatus sufuf itu adalah menta'diluha, membenarkannya, yakni menyusunnya dengan cara muhadzah, yakni setentang bau dengan bau ya, dan setentang dengan ka'ab, yaitu mata kaki ya. Jadi ukurannya itu ada mata kaki dan bahu. Malahan Nu'man bin Bashir dia mengatakan sampai kaki kami bersentuhan dengan kaki yang lain, lutut kami bersentuhan dengan lutut yang lain. Itu yang digambarkan oleh para sahabat bagaimana rapatnya saf. ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراصي في الصفوف. Ya, bagi orang yang mengerjakan solat ditekankan untuk menutup celah. Ya, watrasu, lurus dalam saf. Jadi tidak ada celah, tidak ada renggang. Ini dalam waktu normal tadi. Ya, dalam waktu normal. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, aqimu sufufakum wa tarasu, luruskan saf kalian dan tarasu, ya, rapat. Ma'nahu lasiqu sufufa hatta la yakuna bainakum furaj, yani tempelkan saf-saf itu sampai tidak ada celah. Wal murasah iltisaqu ba'dil ma'mumina bi ba'd. Ya, murasah itu adalah menempelnya atau melengketnya sebagian makmum kepada yang lain. Liyattasila ma bainahum, agar mereka menyambung. Ya. Wa yasuddal khalal, dia bisa menutup celah. Fala tabqa furujatu lisyaitan, tidak ada lagi celah yang tersisa bagi syaitan untuk menempatinya. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtammu bi taswiyatus sufuf wa tarasul mu'min ma'mumin fiha ihtimaman baligha mimma yadullu ala ahamiyati dhalika wa fa'idatihi, wa laysa ma'na rassal sufuf ma yaf'alu ba'da juhal al-yawm min fahj rijlaihi hatta yudayiqu ala janibaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian terhadap taswiyatus shufuf ini. Ya, dan meluruskan makmum, perhatian yang sangat luar biasa. Dan ini menunjukkan akan pentingnya atau urgensinya untuk meluruskan saf. Tapi bukan makna rassus shufuf, merapatkan saf itu, apa yang sebab dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tidak berilmu pada hari ini, yaitu mereka dengan merenggangkan kakinya. Ya, kakinya dibuka kadang-kadang sampai nempel dengan kaki yang lain. sehingga menjadikan itu adalah menyusahkan orang sebelahnya, menyampian ke orang lain. Ya, dia buka kakinya jelolo. Tidak, bukan itu namanya. Dan hadzal amal yujidu furajat fi shufuf, dan ini akan memunculkan celah di dalam saf. Wa yu'dhil muslimin atau yu'dhil musallin, dan mengganggu orang yang salat. Wala asla lahu fi syara', tidak ada asal usulnya dalam syara'. Fa yanbaghil muslimina al-ihtimam bidzalika wal hirsu 'alaihi, maka sepatutnya orang muslim untuk memberikan perhatian dan penjagaan terhadapnya, iqtida'an binabiyihim, dengan mencontoh kepada nabi mereka, wa itmaman li salatihim, dan untuk kesempurnaan salat mereka. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya bagi apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu melakal Allah Subhanahu wa taala, itulah adab-adab dari salat, persiapan kita untuk mengerjakan salat. Ya, termasuk juga saf-saf tadi itu adalah bagian dari persiapan salat untuk kesempurnaan salat kita. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk ke dalam tanya jawab. Saat manakah yang lebih utama, mengerjakan sholat sunat di rumah atau di masjid? Terlebih sholat sunat qabliyah yang terkadang bisa membuat kita terlambat untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, Ustaz. Hukum asal sholat sunat itu adalah di rumah. Karena ibadah sunat itu yang lebih afdal adalah tersembunyi. Adapun sholat wajib adalah di masjid. Maka sholat wajib itu harus tampak. Jangan dibalik. Sholat wajib di rumah, sholat sunat di masjid. Sedekah-sedekah sunat itu harus disembunyikan. Sedekah wajib yaitu zakat harus tampak. Ya, jadi ibadah wajib tampak. Ibadah sunat disembunyikan. Namun kalau seandainya ketika dia sholat sunat di rumah qabaliyah menyebabkan dia tertinggal takbiratul ihram karena waktunya sangat pendek, maka lebih baik dia mengerjakan sholat sunat qabaliyah di masjid agar dia mendapatkan dua keutamaan, yaitu keutamaan sholat sunat qabaliyah dan takbiratul ihram bersama imam. Ya, wallahu a'lam. Tapi setelah solat ba'diyah, kerjakanlah di rumah. Sahkah memandikan jenazah jika tidak dimulai dari anggota wudunya? Sah. Sah. Karena hampir sama dengan kita mandi wajib. Apabila kita guyurkan badan kita semuanya dengan niat mandi wajib, sudah selesai. Tapi kalau yang sempurnanya apa? Kita awali dengan wudu dulu. Ketika muadzin sedang memandangkan azan pada hari salat, pada salat Jumat, saya baru tiba di masjid, mana yang harus saya dahulukan? Menjawab azan atau sholat tahiyatul masjid? Kalau mau menggabungkan keduanya boleh. Menjawab azan, kemudian setelah itu tahiyatul masjid. Atau mau tahiyatul masjid pun juga boleh, karena tidak ada larangan untuk sholat pada saat azan. Bagaimana dengan garin atau marbot masjid yang tinggal di masjid? Apakah harus sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke masjid? Dia masuk ke masjid atau masuk ke kamarnya? Kalau dia masuk ke kamarnya, enggak perlu dia tahiyatul masjid. Tapi ketika dia melewati masjid, juga tidak perlu dia tahiyatul masjid. Karena syaratnya apa? Dia mau duduk. Sebelum dia duduk, dia sholat tahiyatul masjid dulu. Dia keluar dari kamarnya, pengen duduk di masjid. Ya, maka tahiyatul masjid dia dulu, baru dia sholat, baru dia duduk. Bagaimana jika kita telat datang ke masjid? Kita tahu kalau tidak berlari datang ke masjid, maka orang akan selesai mengerjakan sholat berjamaah. Apakah harus kita lakukan agar kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah? Apakah yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah? Datang dari awal. Itu satu. Ya, jangan sering terlambat. Kalau sering terlambat, nanti akan Allah jadikan kita terlambat terus. Terlambat sekarang ini takbiratul ihram. Saya itu besok terlambat sholat baca al-fatihah. Setelah itu terlambat ruku. Setelah itu terlambat satu rakaat. Kemudian terlambat dua rakaat. Hari berikutnya, hari berikutnya terlambat tiga rakaat. Berikutnya hari terlambat empat rakaat. Berikutnya terlambat sholat. Salah, perhatikan. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita berangkat pergi ke masjid dan kita sudah mendapatkan orang selesai sholat, sudah, kita sudah ada niatnya, innamal amalu binniat, kita dapatkan nilai pahala. Ya, namun ke depan hendaklah kita segerakan untuk datang ke masjid. Ya, kalau di sini masya Allah masih bisa kita mendengar azan. Kalau di Australia atau di negara-negara kafir, itu azannya tidak dikumandangkan. Tapi subhanallah, kaum muslimin di sana semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, yang jadikannya adalah azan yang di jam. Udah azan lah, segera mereka datang. Ya. Nah, jadi kita yang diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar azan, maka jangan kita sia-siakan untuk datang ke masjid. Apa orang bermaksiat itu adalah takdir? Ya, takdir. Ya, apakah orang masuk api neraka itu takdir? Ya, takdir. Taib, apakah dia bermaksiat itu lalu dia katakan bahwasanya dia bukan berbuat? Enggak, dia yang berbuat kok. Orang yang berbuat, dia mendapatkan dosanya, dia bertanggung jawab. Ya, lalu bagaimana memahami bahwasanya agar kita tidak terkena was-was setan? Ya, bertauz kepada Allah selalu, ditambah ilmu. Was-was itu muncul disebabkan oleh kurangnya ilmu. Maka ditambahlah ilmu kita mempelajari, dan hendaklah kita selalu bertauz kepada Allah dari setan. Apakah hukumnya musik dan nyanyian? Sepakat ulama empat. Ulama empat mazhab ini mengatakan bahwasanya musik itu haram. Ya, sepakat ulama yang empat. Ustaz, mana yang lebih utama, datang sebelum azan ke masjid atau sholat sunat di masjid, dan sholat sunat di masjid, atau sholat sunat di rumah dulu baru sebelum qamat kita ke masjid? Soalnya kata Nabi sebaik-baik sholat adalah di rumah kecuali sholat wajib. Tapi kalau cuma di rumah dapat satu rakaat sholat, satu sholat sunat karena keburu iqamat, tapi kita bisa mensiasati. Hukum asalnya sholat sunat itu yang lebih afdal adalah di rumah, sebagaimana kita jawab sebelumnya, ya. Nah, kalau seandainya kita sholat sunat di rumah lalu masih dapat kita untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam di masjid, maka sholat sunat kita di rumah. Tapi kalau seandainya tidak, maka lebih baik kita datang sebelum azan, ya, dan menunggu kita sebelum azan di masjid, ya, itu dinilai kita dalam sholat karena kita menunggu sholat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Buya, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Saya ingin bertanya Buya, kita tahu bahwa orang munafik itu orang yang berpura-pura muslim namun sebenarnya dia tidak muslim dan hatinya membenci ajaran Islam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika kita hanya lalai dalam menjalankan ibadah Buya, misalnya sholat subuh sering tertinggal, apakah itu termasuk kemunafikan? Sebenarnya bagaimana hakikat dari munafik itu Buya? Munafik itu terbagi kepada dua, ada nifaq i'tiqadi, ada yang namanya nifaq amali. Nifaq i'tiqadi tanda-tandanya ada enam: mendustai Rasulullah, mendustai ajaran Rasulullah, membenci Rasulullah, membenci ajaran Rasulullah, senang Islam itu kalau mundur, tidak suka kalau Islam itu jaya. Itu diantara dari tanda-tanda nifaq i'tiqadi. Dan nifaq adapun nifaq amali adalah tanda-tanda apabila dia berbicara berbohong, apabila dia berjanji memungkiri, apabila dia bermusuhan membuat dosa, ya, apabila diamanatkan dia mengingkari, ya, atau tidak amanah, itu adalah tanda-tandanya. Adapun amal, ulama mengatakan orang yang amalnya berbeda dengan amal zahirnya, berbeda dengan amal batinnya, keadaan dia di dalam keramaian berbeda dengan keadaan dia di dalam kesendirian, maka hati-hati, jangan-jangan ada sifat kemunafikan pada diri kita. Maka ini tentu kita was-was selalu, ya, berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari sifat-sifat nifaq. Ustaz, bagaimanakah cara agar hati ini ikhlas dan menerima takdir dari Allah? Yang ana rasakan ketika ada takdir buruk yang menimpa ana yang berhubungan dengan orang lain, ana merasa sakit hati atas perlakuan dia kepada ana. Dia minta maaf kepada ana, namun ana tidak memaafkan, bahkan ana tidak ridha atas perlakuan dia kepada ana. Bahkan ana pun sempat berkata-kata kasar kepada dia karena saking sakit hatinya. Ana dituduh dan dizalimi oleh dia akibat perbuatan itu. Ana pernah bertekad untuk tidak pernah memaafkan dia, Ustaz. Tapi apa yang ana rasakan akibat tidak memaafkan dia, ana benci, ana makin rasa benci ana semakin besar kepada dia dan sering kefikir atas perlakuan dia dulu kepada ana. Baik. Dia tersiksa karena dia tidak memaafkan, maka dia tersiksa sepanjang hidupnya. Tapi kalau dia maafkan, lega, maka hidupnya tidak akan tersiksa oleh dosa orang lain. Itu kan dosa orang lain kan, karena gara-gara dia menyakitinya lalu dia tidak maafkan, itulah yang menyiksa dirinya. Tapi kalau dia maafkan, lapang sudah, tidak ada selesai. Baik, ini dari satu sisi. Sisi yang lain, Allah mencintai orang yang pemaaf dari hambanya. Kenapa? Karena Allah memaafkan hambanya. Berapakah dosa kita yang telah kita lakukan kepada Allah, Allah memaafkannya. Ya, dan Allah mencintai hambanya yang pemaaf. Apa kita tidak mau menjadi hamba yang dicintai oleh Allah? Karena kita mengambil sifat untuk memberikan maaf kepada orang lain. Ya, kalau seandainya Allah tidak memaafkan dosa-dosa kita, apa jadinya kita? Ya, Allah memaafkan berapapun dosa kita. karena Allah memaafkan dosa kita yang begitu banyak, maka maafkanlah kesalahan saudara kita yang kita lihat mungkin tidak lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Ya, jika kita memaafkannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memaafkan kita. Kemudian, apakah bagaimana cara menanggapi orang-orang yang menganggap asing cadar karena membantah, mereka membantah cadar, mereka bilang tidak ada perintah untuk menutup wajah karena aurat itu, karena aurat itu kecuali wajah dan telapak tangan. Bagaimana cara menanggapinya? Enggak usah tanggapi. Ya, enggak usah ditanggapi, pakai aja cadar. Mau dia kritisi sudah. Ya. Dia tidak mau pakai cadar, silakan. Kalau saya pakai cadar. Itu gampangnya, gitu loh. Ya. Kalau kita mau membantah dia, dia mau menerima juga. Sudah, kita lakukan aja, pokoknya kita tidak mengusik dia. Ya, wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.